السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. kan antum kamu mau makan apa enggak sinyal itu. Mungkin tidak sekedar 4G atau 5G. Tidak tahu G-nya sudah berapa kalau doa itu. Pokoknya prayer is the world's greatest wireless connection. Semoga yang hadir malam hari ini yang mendengarkan ngaji ini masih tergolong mau berdoa. Atau mungkin masih levelnya mau sih Pak, cuma kadang-kadang males. Mungkin ada yang begitu ya. Mau sih Pak, yang tidak males, tapi kok ya, sering-seringnya formalitas. Tanya orang berupa itu apalah. Panjang diulang-ulang, tapi dia tidak begitu, kita nampak. Itu paling orang cinta. Kemudian apa sekali dengan kalimat yang diminta lewat beritanya. Jadi sampai itu kita apa? Tidak ngerti ya Pak. Itu ada yang begitu. Oke, tapi masih mau berdoa itu lumayan. Sekarang saya lihat jalan yang mau serius berdoa. Sudahlah seriusnya dia harus mau berdoa saja jalan. Doa itu adanya di acara-acara formal. Ada pembukaan apa, penutupan apa, itu selalu mari kita bantu dengan doa. Oke, itu pun biasanya ya orang itu saja yang disuruh doa. Dan isinya apa? Dan kalian kalau tiba-tiba ditunjuk mimpin doa kan ya biasanya terus bulat dong. Yang banyak kita apa, tidak terlalu apa ya kan? Jadi itulah doa. Padahal tidak ada agama yang tanpa doa. Semua agama menyebut bahwa koneksi kita dengan yang supranatural, dengan yang maha itu doa. Bahkan kalau dalam Islam sholat itu kan hakikatnya yang doa. Yang mengaji fikir pasti ngerti. Cuma malam ini kita tidak detailkan sholat, kita umum saja, kita membincang masalah doa ketika kita berinteraksi langsung dengan Allah. Harusnya detik tiap detik hidup kita itu isinya dari doa ke doa. Kenapa? Karena Allah lebih tinggi dan kita lebih rendah. Hubungan antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah kan hubungan yang jawabnya doa. Ada yang dominan pemberi, ada yang butuh dan memohon. Doa adalah pelajaran. Da'al yang pun dakwasa doa. Jadi menyeru, memanggil, dakwah itu satu akar kata dengan doa. Jadi makna aslinya doa itu menyeru semua kepada Allah, kepada Tuhan disebut doa. Jadi permintaan pada yang lebih tinggi itu namanya doa, bukan perintah. Kalau pada yang lebih rendah namanya perintah. Ambilkan teh itu perintah. Yang disuruh yang lebih rendah. Kalau yang lebih atas kan kamu nggak berani. Lalu dosenmu misalnya, Pak tolong ambilkan buku saya kan. Karena dosenmu lebih tinggi, saya kamu mohon minta tolong. Karena lebih tinggi. Kalau yang lebih bawah bisa. Dosenmu minta tolong ambilkan buku saya. Itu doa itu mohon pada yang lebih tinggi. Kalau pada yang setara, kalau bahasa Arab namanya iltimas. Bro, ambilin buku bro. Bahasa bukan. Itu iltimas namanya setara. Mau monggo, gak mau silakan setara. Tapi kalau yang atas nyuruh, itu kan biasanya kalau gak mau bahaya. Nah, kalau kita ke atas, itu ya mohon. Kalau tidak dikabulkan, kita tidak punya kuasa untuk komplain protes. Nah, itu doa. Tapi doa kita pada Allah, itu yang dari bawah ke atas.